Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali mengkaji yaitu tentang ilmu nahwu. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang maudu' al-ismul mu'rab wal-ismul mabni, isim mu'rab dan isim mabni. Sebelum kita masuk kepada latihan, saya ulang kembali sebagai muraja'ah tentang maudu' ini. Isim mu'rab adalah isim yataghayyar akhiruhu, yaitu isim yang berubah di akhirnya. Jadi perubahannya diakibatkan oleh ada amil yang masuk, bisababi dukhul amil minal awamil, disebutkan masuk amil. Contoh, at-talibu mujtahidun. Nah, di sini at-talib dia marfu, subjek atau subjek itu subjek mubtada, hukumnya marfu dan itu sudah merupakan hukum yang sudah baku. Kemudian marfu kenapa? Marfu bilib tidak. Marfu bilib tidak. Dia marfu disebabkan dia permulaan, arti diletakkan di awal sebagai subjek. Kemudian mujtahidun dia marfu. Marfu kenapa? Marfu bil mubtada. Disebabkan oleh mubtada karena dia sebagai pelengkap, yaitu mungkin lebih kurang adalah predikat sebagai pelengkap. Nah, kemudian masuk amil lain, inna taliba mujtahidun. Berarti di sini ada perubahannya. Inna taliba mujtahidun. Nah, yang tadinya at-talibu sekarang berubah menjadi at-taliba. Kenapa? Kena ada amil yang masuk. Amilnya apa? Yaitu amil inna litaukid. Itu kata penegasan sesungguhnya. Nah, inna ini memiliki amal, memiliki pekerjaan. Apa kerjaannya? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan ini banyak sekali kita jumpai di dalam ayat Quran maupun dalam hadis. Inna allaha ghafurun. Inna allaha. Tidak ada inna allahu. Inna allaha. Nah, kembali tadi, at-talibu jadi at-talibah. Kena amil yang masuk. Kemudian, mujtahidun marfu. Marfu'nya ini bukan kerana mubtada, berubah dia. Marfu' kena inna. Kena sebagai khabar inna. Kalau tadi, contoh pertama, marfu kena mubtada, sekarang berubah faktornya, walaupun tandanya sama, tanda irobnya sama, yaitu sama-sama marfu dan rafatnya dhamma, akan tetapi amilnya berbeda. Di sini inna yang merafakkan dia. Nah, kemudian kita ambil contoh lain. Iltaqaitu bittalibi al-mujtahidi. Iltaqaitu bittalibi al-mujtahidi. Sekarang at-talibu menjadi at-taliba, sekarang jadi at-talibi. Kenapa? Karena ada amil yang masuk. Apa amilnya? Huruf jar. Bittalibi, iltaqaitu bittalibi. Al-mujtahidi. Nah, di sini karena dia na'at, mengikut. Nah, perubahan kata at-talibu, at-taliba, at-talibi, itulah dikatakan ismun mu'rabun. Isim mu'rab. Walaupun amilnya masuk bermacam-macam, dia berubah. Nah, kemudian perubahannya zahir, nyata, nampak. Itu bisa dilihat kalau dia berharakat. Dan bisa diharakatkan kalau dia sebelumnya tidak berharakat, bisa diharakatkan. Dan bisa dituturkan. Dan bisa didengar harakatnya. At-talibu, bu, at-taliba, ba, at-talibi, bi. Nah, ada yang isim mu'rab tapi muqaddarah. Muqaddarah. Statusnya dia berubah, hakikat berubah, akan tapi perubahannya tidak nampak, maka ditetapkan dia berubah. Contoh kata al-mustashfa. Al-mustashfa kabir. Al-mustashfa kabir. Di sini hukumnya adalah marfu kena subjek. Dan rafaknya apa? Dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Tidak zahirah. Kenapa? Kena alif tidak bisa diharakatkan. Perhatikan yang harakat itu al-huruf akhir, bukan huruf sebelah akhir. Al-mustashfa, huruf akhir adalah alif, bukan fa. Al-mustashfa itu alif. Nah, ketika masuk inna, innal mustashfa sama, tidak berubah. Innal mustashfa. Nah, kemudian abahathu anil mustashfa, mustashfa juga. Jadi secara zahir dia tidak berubah, akan tapi secara hakikat dia berubah. Kenapa? Karena ini isim mu'rab. Nah, kenapa tidak nampak perubahannya? Karena alif. Alif tidak bisa diharakatkan. Walaupun harakat apapun tak bisa. Dhammah, fathah atau kasrah. Nah, itu masalah mu'rab. Yang kedua ada isim yang mabni. Isim mabni adalah isim yang sabit, permanen. Dia tidak berubah. Isim mabni. Walaupun bermacam amil masuk, dia tidak berubah. Ya. Nah, ini yang perlu apa dikuasai, yaitu ada beberapa isim mabni yang sudah kita pelajari. Kalau ini dikuasai, maka di luar itu, maka digolongkan dia ilmu mu'rab. Apa di antaranya? Isim dhamir, kata ganti. Semua macam kata ganti adalah mabni. Semua macam kata ganti mabni. Kemudian isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk, hadha, kalau tadi dhamir, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu yang dhamir rafa' munfasil. Kemudian dhamir rafa' muttasil, itu yang bersambung kepada fi'il. Ya, tu, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu. Kemudian na, ad-dun niswa. Nah, itu yang bersambung dengan fi'il. Maupun yang bersambung fi'il madhi, atau fi'il mudhari, atau fi'il amar. Waw alif tasniyah, waw jama'ah, nun niswa, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kemudian termasuk juga dhamir yang baik, dhamir yang mansub, dhamir yang majrur, ya. Dhamir yang mansub, dhamir majrur, contohnya hu atau ha kalau muannas, huma, hum, ka, kuma, kunna, kemudian ni, ya mutakallim, na dalam al-jama'atul jama'atul fa'ilin, itu ja'na, nah, nahnu, darabana, sa'adana. Nah, nah di situ adalah sebagai objek. Sebagai objek. Termasuk juga dhamir jar. Dhamir jar sama dengan dhamir nasab. Dhamir jar sama dengan dhamir nasab. Tidak ada perubahan bentuknya sama. Nah, jadi semua macam dhamir itu mabni. Kemudian isim isyarah itu hadza, hadhihi. Kemudian apa? Dzalika, tilka, ulaika, haula. Nah, ini isim isyarah juga digolongkan mabni. Cuma ada perbedaan di antara para ulama masalah ketika musanna. Hadzani, hadzaini, hatani, hataini. Nah, ini dua pendapat. Semua ulama mengatakan dia mu'rab. I'rabnya i'rab musanna, marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Jadi hadzani ketika marfu, hadzaini ketika mansub dan ketika jar. Demikiannya yang mu'annasnya hatani, hataini. Sebagai ulama yang lain mengatakan dia mabni. Dia mabni. Apa tanda mabninya? Ya, kalau alif, ya tak. Alamatul bina ada alif. Kalau dia ya, ketika ya, alamatul binanya ya. Nah, itu terjadi sedikit di antara para ulama. Walaupun berbeda ulama ya, dalam hal ini, itu tidak berpengaruh dalam masalah hukum ya. Dalam masalah hukum, dalam penggunaan tidak akan berpengaruh sama sekali. Taib, kemudian setelah isim mausul, alladhi, allati, kemudian alladhina, allati, pakai ta atau pakai hamzah, allai untuk mu'annas, jama' mu'annas. Nah, ini semuanya mabni. Juga terjadi perbedaan ulama ketika musanna, alladhani, allatani. Apakah dia mu'rab? Nah, kembali tadi sebagian ulama mengatakan dia mu'rab. Marfu' dengan alif, i'rab musanna, alladhani. Dan mansub pakai ya alladzaini, jar juga pakai ya alladzaini. Demikian juga muannas, allatani, allataini. Ini juga saya katakan walaupun apa perbedaan dalam masalah hukum mu'rab atau mabni ketika musanna, ini juga tidak membawa kepada perubahan masalah penggunaan dalam kalimat. Kemudian ada lagi isim mausul, masih banyak itu man, ma. Ini lafaz yang mushtarak ya. Kalau tadi isim mausul isim mausul khas, isim mausul khas, mas apa maksud khas? Khusus. Dia hanya alladhi digunakan untuk mufrad muzakkar. Nah, tidak digunakan untuk mu'annas. Alladhi digunakan untuk mufrad mudhakar, baik akil maupun ghairu akil. Allati digunakan untuk mufrad mu'annas, tidak bisa digunakan untuk mufrad mudhakar. Nah, mufrad mu'annas, baik itu berakal maupun tak berakal. Kemudian, alladhani juga digunakan untuk musanna, tidak digunakan untuk mufrad. Musanna mudhakar, allatani musanna mudhakar, baik yang berakal maupun tak berakal. Kemudian, alladhina, ini digunakan untuk yang uqala, yang berakal, untuk yang laki-laki. Kalau untuk mu'annasnya, allai awillati, itu kedua-duanya sama. Untuk jama' lil inas. Nah, kalau jama' untuk ghairu aqil, gunakan allati. Allati, al-kutub allati. Jadi, pakai allati, kerana dia anggap itu mu'annas. Maka pakai isim mausul yang tunggal, allati. Nah, ini isim mausul. Juga semuanya adalah mabni, kecuali ketika musanna, itu terjadi perbedaan ulama dalam hal ini. Kemudian apa lagi? Isim istifham. Isim istifham. Man, ya, aina, man anta, aina, ma, ma hadha, ya. Kemudian apa? Ayu, dan seterusnya. Nah, umumnya isim istifham adalah mabni, kecuali kata ay. Ayu itu mu'rab. Ayu kitabin. Ayu ayya kitabin. Bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Nah. Jadi itu mu'rab. Hanya ayu yang istifham, yang mu'rab, ya. Maka selainnya adalah mabni. Kemudian selanjutnya adalah isim syarat. Syartiyah. Man, nah. Kemudian ma. Kemudian aynama. Kemudian aynama. Kaifama. Dan mata, nah ini apa isim yaitu isim syarti. Kalau gitu apa bisa membedakan antara isyarat dengan istifham? Dari susunan kalimat. Kalau di situ ada syarat, ada jawaban, berarti itu ada syarat. Nah, contoh, man anta, ada jawaban di situ? Tidak ada. Man anta, siapa anda? Berarti man itu istifham. Man jadda wajada. Nah, di situ man juga kan? Di sini syarat. Kenapa? Ada jawab syaratnya. Ada jawab syaratnya. Man jadda wajada. Wajada. Nah, di sinilah bisa membedakan apa syartiyah ya, dengan istifham. Demikian juga ma. Ma ada istifham, ada ma syartiyah. Kemudian, nah itulah apa isim mabni. Isim mabni. Yang sudah kita jelaskan pada dua pekan yang lalu. Baik, untuk lebih apa mendalam atau lebih memantapkan kembali ya, memantapkan kembali, mari kita masuk kepada tadribah, latihan. Nah, latihan untuk menguji kemampuan antum sekalian ya, mengenal ya, mana itu isim yang mabni, kemudian apakah dia syarat atau istifham, itu yang ada persamaan. Persamaan antara syarat dan istifham. Baik, fadal akh, Karim. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi yang bermanfaat sekali di kesempatan ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek di tadribat latihan ya pelajaran yang ke-28 halaman 66 dari buku pelajaran kita atau kitab Khulasa, silakan di lantai telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ibu siapa di mana? Ibu Fatima di Bekasi. Silakan ibu. Nah. Tafadhali ya Nah. Bismillah. Ad-dars ats-tsamin wal 'ashrun. Al-wahdatu ar-rabi'atu 'ashrata. Ya. Tadribatun. Qala Allah Ta'ala. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Baik, yakni satu ayat ya. Nah. Sebelum ini, coba kita lihat permintaannya. Nah. Di sini ada dua tadribat ya. Nah. Tadrib awal sekaligus juga tadrib sani. Baik. Tadrib awal, ikra tadrib awal. Nah. At-tadribul awalu bayinnau al-asma'il mabniyati allati tahtaha khutun minan nususis samiqati. Nah, tarjimiha. latihan yang pertama, tentukan jenis isim-isim. Apa artinya? Bayin, mana bayin? Tentukan. Kalau bayin itu ayin. Kalau pakai ain, ayin tentukan. Jelaskan. Kalau bayin, jelaskan. Wadih, jelaskan. Ya. Jelaskan macam-macam isim-isim yang mabni yang di, apa yang digaris bawahi dari nas-nas yang telah lalu. Lalu, iya. Itu pertama ya. Nah. Nanti yang digaris bawahi, nah jelaskan. Isim mabni apa itu? Yang kedua, tadrib tsani. Tadrib tsani, istakhrij min an-nusus as-sabiqati ma yali. Iya. Keluarkan dari nas-nas yang telah lalu berikut ini. Baik, pertama apa permintaannya? Isim mabni. Enggak. Yang kedua itu nomor ada nomor suruh dikeluarkan apa? Oh, apa saja yang dikeluarkan? Ismai jam'il muannats as-sami. Tarjimiha? Isim jama' manasal. Ismai atau ismai? Dua isim. Dua isim jama' manasal. Tapi pokoknya nanti apa saja jama' manasal ada di situ keluarkan saja. Jadi tidak perlu dihitung lah ya. Oh. Iya. Nah. Terus yang kedua? Sittatan min jam'i taksir. Enam daripada jama' taksir. Nah. Iya. Khamsata af'alin mudhari'atin. Taib. Lima fi'il mudhari. Nah. Kemudian khamsat af'alin madhiyatin. Iya, lima fi'il madhi. Taib, pokoknya kita keluarkan semua fi'il. Baik. Iya, semua fi'il dan semua jamak taksir, semua jamak muannas. Nah. Taib, al-an ayah al-ula. Nah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Iya. Man. Man. Nah. Apa itu? Man itu di sini isim syarat. Isim syarat. Mabni ya? Nah, mabni. Taib, ma'al ibtida'i? As-sukun. Baik. Man syahida minkum syahra falyasum. Dari mana tahu? Bahwa itu man syartiyah, bukan man istifham? Ini dengan fi'il, San. Fi'il. Kan bisa juga. Man ja'a, man ya'kul, man yanam. Istifham. Iya, enggak. Dan itu fi'il setelahnya belum apa? Belum menentukan itu. Dari ad-jawab syarti, San. Aina jawab syarat? Falyasum. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Membedakan apa? Bukan masalah fi'il setelahnya. Istifham bisa fi'il setelahnya, ada bisa isim. Iya. Jadi ada jawabannya. Jawabannya apa? Nah, terkadang pakai fa. Nah, ini sudah pernah dibahas ya. Di durusul lughah. Di murajaah kembali kapan jawab syarat pakai fa. Nah. Coba. Coba ulang kembali, ha? Kenapa di sini pakai fa? Yang saman ya, yang saman ya. Bukan, jawab syaratnya adalah fal yasum, so, pakai fa di sini. Kenapa jawab, pakai fa? Jawab tolab, Ustaz, mudah-mudahan masih. Kenapa? Sebagai jawab tolab. Iya, bukan apa jawab tolab. Kalau jawab tolab berarti ada berarti sebelumnya ya, amar. Di situ bukan amar di situ. Karena jawabannya dimasuki oleh lamul amar. Lamul amar. Hmm. Maka harus pakai fa, enggak bisa liyalsum, enggak bisa liyasum. Ya, mesti fal yasum. Baik. Ya, nah, itu silakan murajaah kembali, jangan lupa itu pelajaran yang lalu. Baik. Nah, jadi itu tandanya apa? Ada jawab syaratnya. Ya. Fal yasum, fa itu rabitatul jawab atau faul jawab. Lam itu lamul amar. Makanya fiilnya sukun kan? Majzum. Falyasum. Falyasum. Nah, oleh lamul amar. Baik. Kemudian adakah di situ jama muannas, jama taksir, fiil madhi, fiil mudhari? Jelaskan. Jam ada fiil mudhari, falyasum. Ya, fiil mudhari yasum. Nah, yasum. Cuma satu. Baik. Fiil madhi syahida. Nah. Terus ada lagi? Sesuai dengan permintaan jama muannas, jama taksir. Jama taksir la yujad. Taib. Taib, isim mu'rab adakah di situ? Walaupun tidak ada permintaan, saya tambah pertanyaan. Asyhar. Ahsantu barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan pada Ibu Fatimah yang berada di Bekasi atas interaktifnya. Dan silakan kota silamazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek di latihan bahasa Arab di line telepon 021-823-6543. Halo. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Umi Ida Ustaz dari Pakistan. Ya, silakan Umi Ida. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Umi Ida. Ahlan bikum ya Ustaz. Baik, tafadhali iqra' al-ayah tsaniyah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Tayyib. Ahsant. Baik, man, jelaskan isim mabni yang di garis bawahi. Naam, allati. Apa itu? Allai. Allai. Isim apa itu? Isim mausul. Isim mausul. Taib. Taib, sebagai apa di situ? Apa sifat? Sifat. Mana mausufnya? Azwajakum. Azwajakum. Taib, allain itu mudzakkar atau untuk manas? Mu'anas, Ustaz. Mu'anas. Bagaimana mu'anas sementara azwaj itu mudzakkar, kan? Azwaj itu bukan termasuk yang penggunaan mudzakkar dan mu'anasnya sama, dulu, Ustaz. Om menjawab atau bertanya? Betul, sahih. Ini min alfadhil mushtarak. Iya. Yeah. Min al-alfaz mushtarak, lafaz yang mushtarak, artinya bisa mudzakkar, bisa mu'annas digunakan. Dalam Quran ini termasuk Al-Quran ya. Iya, ya. Jadi ini termasuk apa, kata zauj itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Jamaknya azwat. Tapi kalau sudah zaujah, jelas itu mu'annas, istri. Nggak bisa dikatakan suami. Tapi kalau zauj, bisa istri, bisa suami. Tergantung uslubnya. Di sini kum kan, azwajakum, berarti apa ini? Istri kalian kan, kalian laki-laki. Tapi kalau suami, azwajakunna, berarti azwa itu suami. Karena dhamirnya kunna, iya kan? Nah. Nah, jadi ini istri-istri kalian. Nah, ini harus tahu bahasa ya. Nah. Jadi kalau dia kalau dia suami, tentu dhamirnya apa? Azwajakunna. Nah, suami, para suami kalian, kalian para wanita, nah, para istri. Taib. Taib. Nah. Taib. Kemudian apa? Nah, keluarkan fi'il-fi'il yang ada di situ. Kemudian, kalau ada jamu anas, jelaskan. Jamu taksir kalau ada, jelaskan. Taib, coba kita dari awal. Wa ma ja'ala. Iya. Fi'il apa itu? Ja'ala. Ja'ala fi'il madi, Ustaz. Fi'il madi. Taib, kemudian azwaj? Azwaj ini sebagai isim mu'rab. Isim mu'rab. Bentuknya apa? Masighatuhu? Masighatu hadir isim. Apa bentuk isim ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Ma mufraduha? Zawjun. Zawj, iya. Zawj azwaj. Taib. Kemudian ada isim mabni situ? Yang mabni alai tadi, Ustaz. Alai. Kum bukan mabni? Oh, naam. Kum, damir. Damir, mabni. Taib. Terus? Tuzahirun? Tuzahirun, Ustaz. Apa itu? Fi'il mudhari. Marfu' atau mansu' atau majzum? Tuzahirun, marfu'. Marfu'. Ma lutrafi'? Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya al-wawu. Al-wawu. Al-wawu. Berarti dia jamak dzikir salim, ya? Naam. Tapi kata fi'il, kok bisa jamak dzikir salim? Oh, as'alul khamsah, Ustaz. Jadi tanda rafa'nya apa? Kalau waw berarti itu jamak dzikir salim. Oh, sebutun, Ustaz. Atau min asma'il khamsah. Apa? Nun, sebutun. Nam, sebutun nun. Itulah tanda rafa'nya. Sebutun nun. Karena min af'al khamsa. Kalau waw itu bukan tanda i'rab. Waw itu dhamir fa'il. Iya. Yeah. Dhamir fa'il. Berbeda waw waw pada jamak dzikir salim. Al-muslimun, al-mu'minun, al-mudha'a, al-zahirun. Al-mutazahirun. Nah, itu jamak dzikir salim. Tanda rafa'nya ada waw, bukan nun. Nah, ada waw. Itu sebagai tanda rafa'nya. Karena itu yang berubah kan? Al-mutadzahirun, al-mutadzahirin, al-mu'minun, al-mu'minin. Kalau sini yang berubah apa? Apakah waw? Waw enggak berubah. Yang berubah ada nunnya nanti. Ada yang ketika ada lam tudzahiru. Ya kan? Lan tudzahiru, in tudzahiru, yang dibuang ada nunnya. Itu yang berubah, berarti nun itulah sebagai tanda i'rabnya. Kadang kita bingungnya di situ, Ustaz. Kenapa? Iya, kadang kita bingungnya di situ membedakan antara oh, iya. Dan apa? Sebutan nun itu tadi. Iya, okay. Betul. Iya. Maka berarti apa? Ya, perlu diulang kembali al af'alul khamsah. Iya. Nah. Supaya apa? Betul-betul ini mantap, bisa membedakan antara jamak muzakkar dengan apa? Al af'alul khamsah. Nah. Taib, kemudian min hunna. Iya. Hunna. Nah. Apa itu? Mabni. Apa itu hunna itu? Isim usul? Isim isyarah? Isim dhamir. Dhamir ya, dhamir. Baik, ummahat? Ummahatikum jama' taksir. Jama' taksir. Naam. Apa mufradnya? Ummun. Ummun. Baik, kalau jama' taksir apa tanda i'rabnya? Marfu' bi? Marfu' bil kasrah. Marfu' bi apa? Hmm. Om mansub min hunna umma mansub ustaz ini. Ummahatikum. Enggak, saya tanya adalah jamaknya apa? Tadi jamak taksir kan? Naam. Kalau jamak taksir tan marfu dan rafa'nya apa? Dhamma. Jamak taksir dhamma, taib. Naam. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya kasrah. Jamak taksir. Taib rijal. Rijalun mansubnya rijalin atau rijalan? Rijalan. Rijalan. Oh. Nah, berarti berarti tanda nasabnya fathah. Iya, fathah. Kalau di sini apa? Ini kasrah kan? Min hunna ummahatikum. Iya, benar matrul Ustaz, tandanya kasrah. Kasrah. Jadi ada jamak taksir tanda nasabnya kasrah? Min hunna. Ini majrur kan Ustaz ya? Hah? Ummahatikum ini majrur? Mungkin. Mungkin majrur barangkali. Ini kalau jama' yang diakhiri oleh alif dan ta, itu jama' apa itu? Oh, jama' mu'annas salim. Iya kan, jama' mu'annas salim. Namanya ummahat ibu kan? Nah, ini jama' mu'annas salim. Iya. Ummun, ummahat. Ya. Kalaupun tidak hakiki, masuk kepada mulhaq. Karena ada tambahan apa? Ha. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, alhamdulillah kata beliau, ada solusi. Kalau dia tidak katakan jamak mu'anas hakiki, masuk apa mulhaq. Nah, seperti bintun. Nah, banat. Ya kan? Ada sebagian ulama mengatakan mulhaq. Nah. Anu mengatakan jama' mu'annas salim hakiki. Bintun. Anu mengatakan mulhaq di jama' mu'annas salim. Sehingga Su'idzim dalam jurumnya, syarat jurumnya mengatakan alhamdulillah. Ada apa? Ada solusi. Ya. Kalau pun tak dikatakan jama' mu'annas hakiki, ya masuk jama' mulhaq. Kan jadi masalah. Enggak ada problem di situ. Dan juga tidak akan berubah makna. Hanya istilah nama doang kan? Iya. Taib. Tetap tandanya sama kan? Marfu' bidhamma wa mansub bil kasrah, majrur bil kasrah. Mulhaq juga demikian. Sama saja. Cuma istilah saja. Tapi ini apa? Jadi bukan jamak taksir tapi jamak muannats salim. Ya, ummahat. Nah, kalau ummat, ada yang ada enggak ummat jamaknya? Ada. Kalau ummat itu adalah untuk hewan. Ummat induk. Nah, kalau bahasa induk kan? Induk ayam, induk kucing. Berarti apa? Betinanya, ibunya. Nah, tapi kalau pakai hak, berarti apa? Untuk selain hewan, itu manusia, ya, ummahat. Itu sebagian ulama ungkapkan demikian. Ya. Taib, ahsant, barakallahu fik ya. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyak. Nah, memang perlu latihan ini. Terkadang, jazakallah, jazakillah. Ya, maklum. Ya, memang perlu latihan. Apalagi menghadapi yang biasa menghadapi laki-laki, nah tahu-tahu menghadapi perempuan kan. Nah, jazakallah khairan. Nah, mama perlu latihan. Ustaz juga terkadang terselok juga lidahnya. Baik, ahsanti ya Om. Barakallahu fiik. Nah, jazakallah khairan pada Ummu Ida yang berada di Pacitan atas interaktifnya di kesempatan malam hari ini. Nah, ikhwata salam alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin mempraktikkan di latihan pelajaran ke-28 di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Abdillah Solo. Ya, silakan Ummu. Nah, masya Allah. Nah, tafadhali ya Um. Al-an, al-ayah salisah. Salisah. Nah. Tangala. Wallahu yakul haqqa bahwa yahdi sabila. Iya. Sekarang jawab dulu yang tahtal khat. Ya, bahwa isim domir. Domir ya. Mabni. Mabniya. Taib. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah, coba satu persatu. Nah, pertama ya, kata lafaz Allah. Allah. Ya. Lafaz itu apa? Lafaz mufrad ya. Mu'rab kah atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, iya. Mu'rab. Umumnya mu'rab itu ada maki alif lam. Iya. Iya ya. Adakah maki alif lam mabni? Ya. Gimana, Ustaz? Ada, tapi hanya sedikit. Al-an. Al-ana. Al-ana itu? Iya, itu mu'rab mabni. Ya. Selama-lamanya al-ana. Enggak ada al-anu, enggak ada al-ani. Walaupun masuk min. Minal ana, enggak bisa minal ani. Nah, itu mabni. Ya. Permanen dia. Nah, amsi itu dzaraf mabni juga. Mabni. Kemudian idh mabni ala sukun. Nah, umumnya isim dzaraf adalah mu'rab. Umumnya mu'rab. Taib, itu hanya sebagai apa? Tambahan ya. Nah, kemudian yaqul fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Betul. Terus al-haq mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Ya, terkadang al-haqqu, al-haqqa, al-haqqi. Kemudian yahdi fi'il mudhari' mutaakhir. Fi'il mudhari'. Betul? Iya, Ustaz. Fi'il mudhari'. Coba i'rab ini. Bagaimana cara mengi'rab yahdi ini? Yahdi fi'il mudhari'. Marfu' kah? Mansub kah? Majzum kah? Bahwa dia yahdi. Ana asal. Hal huwa marfu' au mansub au majzum? Mansub. Mansub. Man alladhi yansibuhu? Bahwa huwa yaqul haqqa bahwa ya dia yahdi. Yahdi marfu' Ustaz ya. Marfu'. Pokoknya kalau tidak ada amil yang masuk pada fi'il mudhari' berarti dia marfu'. Apa amil yang masuk? Seperti lam, lan, nah, kemudian lanahiya, kemudian lamul amar. Amar, ya. Nah, itu dia akan berubah. Di sini tidak ada masuk. Apapun enggak ada di sini, kan? Enggak ada di sini. Wahuwa yahdi. Huwa cuma subjek, mubtada. Nah, kemudian fi'il. Enggak ada sebelum fi'il itu apa? Amil yang masuk. Berarti dia hukumnya marfu. Nah, sekarang coba di Arab. Yahdi. Fi'lul mudhari'un. Fi'lul mudhari'un, marfu'un. Alamatu raf'i, domatun, muqaddaratun. Alaya. Alaya. Terus? Mana'a min zuhuriha? Ma'an amali zuhuriha. Lisiqal. As-siqalu. Bukan lisiqal. As-siqalu. Fa'il pada mana? Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Li'annahu? Li'annahu. Fi'il mu'tarakhir. Ah, sahih. Li'annahu fi'il. Lun mu'tal akhir al-ya'i. Jangan dianuh isim mangkus. Nah. Irabnya sama. Sama irab isim mangkus. Tapi di sini istilahnya bukan isim, tapi fi'il. Fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir al-ya'i. Baik. Kena siqal, kena masih bisa ada harakat kan? Yahdiu. Berat, yahdiu. Baik. Ya. As-sabil? Mu'rab kah atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, ya. Sabil mu'rab. Ya, tandanya jelas itu ada alif lam masuk, ya. As-sabil. Tay ahsan tibarakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ummu Abdillah yang berada di Surabaya interaktifnya di kesempatan ini. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek di latihan pelajaran bahasa Arab yang ke-28 di lantafon 021-823-6543. Halo. Ya, silakan. Terputus. Baik, ya, bagi Ikhwan yang mau mencoba di studio, silakan Satria atau Abu Ibrahim, ya. Ya. Tafadhol. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib." Jayyid. Man yang lebih zalim mimman iftara, dari orang yang berbuat kedustaan Allah, atas Allah. Iya, artinya apa? Tidak ada yang paling zalim. Itu man istifham. Iya, jayid. Isim sebagai apa di situ? Dalam kalimat mubtada. Sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada, ahsan. Jadi bahwa fi mahali raf'in mubtada. Baik, mana khabarnya? Azlamu. Ini apa? Bentuk isim tafdil. Iya. Apa? Superlatif. Ya. Kabir, besar. Akbar, paling besar. Atau lebih besar. Zalim, zalim. Azlam, paling zalim. Ya. Tidak ada lagi. Baik. Azlamu, mu'rabkah atau mabni? Azlamu. Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Kenapa? Ada kalanya azlama, ada kalanya azlamu. Azlami, adakah azlami? Enggak ada, ya. Tidak. Karena isim ini termasuk al-mamnu' minas sarfi. Karena ada wazan fi'il. Wazan fi'il. Af'al, Ustaz. Iya, af'al. Kalau nama orang, seperti Ahmad. Taib. Ada lagi? Min man. Min men, di situ ada min, nunnya lebur kepada mim. Min man. Man yang kedua apa? Man. Isim mausul. Isim mausul, ya. Min man. Betul. Jadi min huruf jar, nunnya lebur kepada mim, idghamkan. Jadi min man. Tanda, pakai tanda tasydid. Man itu adalah isim mausul. Betul. Isim mausul. Mana silatul mausulnya? Kalau isim mausul, mesti ada silahnya. Iftara. Iftara, betul. Dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah fi'il. Ya, betul. Isim mausul butuh silah. Silatul mausul adalah jumlah. Imma antakuna jumlah fi'liya au jumlah ismiyah. Itu satu. Kalaupun depannya syibul jumlah, jar majrur atau dharab, tetap dia kembali kepada syai' muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Nah, syai'un mahdhufnya adalah fi'il. Ada fi'il, apakah yastaqir dan semacamnya. Taib, kemudian apa? Selanjutnya, alallahi al-kadhiba. Kadhiba, mu'rab atau mabni? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab, ya. Betul, al-kadhiba, al-kadhibu. Taib, ahsant, barakallahu fik. Nah, terpada, selanjutnya, Abu Ibrahim. Waqala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Iya. Tapi di sini banyak pertanyaan untuk antum nih. Nah, tafadhal ini kesbahwi dulu. Allati. Allati. Isim mausul. Isim mausul, ya. Jamak atau mufrad? Jamak. Jamak, ya. Jamak. Baik, sebagai apa di situ? Sifat. Sifat daripada ummahat. Jayid. Wa ummahatukumul lati ard. Tentu ayat ini apa? Bersambung ayat sebelumnya, ya. Nah. Taib, ummahat tadi sudah kita jawab, ya. Jamak apa tadi ini? Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. ya, atau mulhaq bi jam'il muannats salim, tinggal pilih ya antara keduanya. Kum mudhaf ilaih, kemudian arda'na, apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa tanda fi'il mudhari? Nun niswah. Nun niswah. Ada Nun niswah. Di fi'il amar juga ada nun niswah kan? Idribna. Hati-hati, nun niswah itu ada di fi'il madhi, ada di fi'il amar, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi, yakin ya? Bukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari jelas bukan, karena ada nun niswah kan, enggak mungkin fi'il mudhari. Di mana ana kan? Iya. Baik, ya betul fi'il madhi. Polanya apa? Af'ala. Yuf'ilu. Af'ala akramna. Akramna. Arda'a yurdi'u. Arda'a menyusui. Ya. Menyusui. Arda'na. Taib. Menyusui. Bukan menyusu. Kalau radha'a itu lazim. Yarda'u tiflu. Nah, itu menyusu. Kalau arda'at menyusui atau menyusukan? Bahasa Indonesia-nya. Menyusui ya? Menyusui. Iya, menyusui. Berarti ada objek. Mana objek? Kum. Kum. Arda'nakum. Baik. Kemudian wa akhawa tukum. Wa akhawa tukum. Apa itu? Jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Taib. Mufradnya apa? Ukhtun. Ukhtun. Betul. Ukhtun akhawat. Nih. Jamak nasakiki atau mulhaq. Nah, ini bisa dikatakan jamak muannas salim hakiki. Kenapa? Ukhtun itu asalnya akhun itu apa asalnya? Akhawun. Mu'annasnya akhawatun. Itu asalnya. Asalnya akhawun, akhawatun. Untuk mu'annasnya. Dibuang wawunya. Baik untuk mudzakkar mu'annas dibuang waw. Jadi apa? Menjadi apa? Akhun. Mu'annasnya ukhtun. Maka ketika jamak kembali muncul wawunya. Waw itu bukan waw tambahan. Itu waw asli. Maka akhawatun. Jadi bisa dikatakan jamak mu'annas hakiki. Taib. Ketika dijamak kan dibuang tamar buta kan, betul kan? Fatimah ada muta. Ketika jamak bagaimana? Dibuang tamar buta, tambah alif tambah tak. Fatimat. Demikian juga akhawatun. Ketika dijamak kan salim, dibuang tamar buta menjadi tambah alif nun tambah tak. Akhawatun. Ya, harus kembali pada asal ya. Jadi jamak muannas salim hakiki itu lebih kuat daripada mulhaq. Baik. Min ar-radha'ati. Ar-radha'ah mufrad, jamak, taksir. Masdar. Masdar. Ya mufrad kan? Mufrad. Yang ditanya was. Ditanya adalah mufrad atau jamak? Mufrad, iya. Mufrad. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Naam, jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan pada Satria dan Abu Ibrahim atas interaktifnya di kesempatan ini. Baik, Ikhwata Salamah Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membaca latihan di pelajaran ke-28 ini di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Fikri. Ummu Fikri. Silakan, Ummu. Silakan, tafadhali ya Ummu Fuk. Ya, Um. At-tasi'a. Naam, wa idh ji'na. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طيب نعم. طيب pertama kata yang garis bawahi. Garis bawah itu isim isyarah. Isim isyarah mabni ma alamatu bina'ih. Mabni alal kasri. Alal kasri. Ya fi mahalli jarrin ya Pak. Ya fi mahalli jar sahih. Jadi i di situ bukan karena ala. I itu karena ya, mabni. Tanda binanya. Sekalipun ala masuk ala atau tidak, tetap aja i selama-lamanya. Haulai. Baik. Terus kita kembali ke awal. Jina apa itu? Isim ka atau fi'il? Fi'ilun madi. Fi'il madi. Betul. Na itu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Dari mana tahu fa'il? Na itu kan bisa maf'ul. Ya kan? Sa'adana. Darabna. Bisa fa'il, bisa maf'ul. Ini sebagai fa'il. Apa tanda dia sebagai fa'il di situ? Gimana, Ustaz? Kalau dia sebagai fa'il, apa tanda dia sebagai fa'il di situ? Sebelumnya sukun, Ustaz. Ahsan. Ini perlu diingat. Karena na ini berbeda dengan dhamir lain. Na ini termasuk dhamir mustarak. Dia ketika marfu juga na, enggak berubah. Ketika mansub juga na. Ketika majrur juga na. Hanya satu dhamir yang apa tidak berubah. Ya. Selainnya berubah. Nah. Ketika marfu bentuk dhamirnya beda. Ya. Bukan mati di murab tidak. Ketika dia marfu dhamir bentuk dhamirnya beda. Tu kalau saya tu. Ya kan? Ketika bersama dengan fa'il, fi'il. Nah, dhamirnya tu. Kalau dia subjek ana. Kemudian kalau dia objek ya mutakallim. Tapi kalau na ketika bersambung dengan apa? Dhamir fa'il, dhamir muttasil, itu kan muttasil kan? Bukan dhamir munfasil, dia dhamir muttasil. Nah, ini. Ya. Bagaimana? Tidak berubah. Ji'na. Nah. Sa'adna, kami membantu. Kalau objek nah juga. Sa'adana. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sebelumnya sukun berarti dia fa'il. Fa'il. Jina. Kalau sa'adana, sa'adna, fa'na fa'il. Kalau sa'adana berarti objek. Nah, ini harus paham betul supaya tidak salah menterjemah dan memahami. Kalau sa'adna, kami telah membantu. Kalau sa'adana, kami telah dibantu. Ya. Oleh siapa? Bikin falakunya. Sa'adana Ahmad. Ahmad telah membantu kami. Baik. Kalau dia majrur juga na juga kutubuna na juga kan kutubuna. Baik, kemudian ummah mu'rabkah atau mabni? Yang mana Ustaz? Min kulli ummatin ummah. Ummah. mufrad. Mufrad ya. Apa secara lafaz? Mu'rab ya. Mufrad ya. Oh, mu'rab maaf. Iya, mu'rab dan mufrad. Apa jamaknya? Umam. Umam ya. Ummah umam. Kalau imam hampir mirip itu. Jamaknya a'immah ya. Imam a'immatun. Kalau dia ummah umam. Al-umamu. Umat. Taib. Bi syahidin mufrad. Jina juga sama fi'il madhi ya. Taib. Kemudian, nah perhatikan syahidin di ujung syahidan. Nah ini mu'rab. Mu'rab. Taib, ahsanti barakallahu fik. Barakallahu ya Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakillah khairan pada Ummu Fikri ya atas interaktifnya di kesempatan ini, barakallahu fik. Nah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek latihan dalam pelajaran bahasa Arab ini di latihan yang ke-28 lantafon 021 823 6543. Ya, halo. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin mempraktekkan pelajaran bahasa Arab di pelajaran ke-28. Masih kami tunggu di line telepon 021. Ya, terputus. Baik, mau mencoba kembali di Ikhwan yang ada di silakan. Studio, tafadhol. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ما اسم موصول ما اسم موصول طيب جيد أحسنت kemudian adakah situ fi'il madhi fi'il mudhari ada Ustaz ada apa itu fi'il madinya anzala anzala betul fi'il madi anzala wala apa timbangan apa af'ala ila ma anzalallahu ya anzala taib ada lagi ila ta'ala lahum kila kila kila betul qala kila. Kila ini apa bentuk apa majhul majhul yaitu kalimat pasif kalau ta'alau ta'alau fil amr ya fil amr iya ahsant barakallahu fik nah tafadhal Abu Ibrahim wa qala ta'ala wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh iya nahnu, mana itu? Nahnu isim domir. Nahnu domir ya. Domir. Mabni. Jayid. Terus kita ke belakang di awal. Qalat fil madi. Qalat fil apa? Fil madi. Madi. Iya. Tandanya apa? Ta'anis. Ta'anis. Iya. Terus al-yahudu. Al-yahudu mu'rab isim mu'rab. Mufrad atau jama'? Mufrad. Mufrad. Yakin? Ya. Ini jamak. Oh, jamak. Mufrad Yahudiyun. Oh iya. Ini banyak yang tidak tahu ya. Tapi ya. Mu'anas berarti. Apa? Jamak taksir. Oh iya. Ya. Jamak taksir. Makanya jamak taksir itu fiilnya boleh pakai ta'anis boleh tidak. Apalagi ini bukan kata wasaf, bukan dia isim fa'il seperti jamak muzakkar ya. Iya. Atau kalau jamak taksir yang berasal kata sifat itu apa? Isim fa'il seperti kafir, kufar ya. Umumnya tidak pakai apa? Ya, belum saya jumpai ya pakai ta. Pakai ta ta'nis karena asalnya adalah kata sifat wasfun muzakkar. Kafir ya. Kafirun, kufar. Nah ini Yahudi itu bukan kata sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Yahudiyun. Yahudiyun. Nah nisbah pada kata Yahud. Seorang Yahudi. Taib jamaknya Yahud. Ini jamak taksir. Demikian An-Nasara jamak taksir. Mufradnya Nasraniyun. Nasrani jamaknya Nasara. Taib jamak taksir. Terus abna. Abna jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Abna ibnun abna. Terus ahibba'u. Apa itu? Jamak ka atau mufrad? Jamak. Jama mufradnya apa? Hubbun. Habibun, habib, ahibba. Habib, ahibba. Ya, sadiq, asdiqa. Itu jama taksir. Kalau habaib itu jamak daripada habibah, muannas. Habibatun jamaknya habaib, itu jamaknya, bukan jamak daripada habib. Salah. Kalau habib jamaknya ahibba, kalau habibah jamaknya habaib. Kenapa? Antum bengong. Mungkin ada salah penggunaan ya, salah penggunaan mungkin dulunya bahasanya ya. Taib. Nah. Iya. Nah, jazakallahu khairan pada Abu Ibrahim yang sudah praktek membacakan di latihan yang ke-28 ini. Nah, ikhwata salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di dalam latihan pelajaran ke-28 ini di lantai telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ridho, Ustaz. Di? Nah. Abu Ridho di Medan, Ustaz. Silakan Abu Ridho. Ahlan. Nah, tafadhol. Kaifa haluka? Ya, Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masyaallah zaman, ma sami'ta sautuk. Sudah lama kelihatan ya, suaranya enggak terdengar ini. Iya, memang. Iya. Taib. Iya, Ustaz. Maklum lagi apa? Pandemik ya. Iya, Ustaz. Taib, la bas, ikra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Iya. Pertanyaannya apa? Man atau manza? Man isim istifham, Ustaz. Isim istifham. Baik. Yeah. Ada za di situ. Za isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah. Baik, ini perhatikan ya. Mungkin yeah. Ini banyak yang belum mengetahui ya. Yeah. Man za itu untuk berakal. Kalau berakal apa? Madza. Ya. Yeah. Baik. Madza. Man manza. Nah ini ada dua i'rabnya. Bisa dikatakan keduanya isim istifham, satu kata. Demikian manza satu kata, isim istifham. Oh iya iya. Ya. Jadi za ini asal isyarah, bisa dimasuki ya. Oleh istifham. Ma untuk tidak berakal, man untuk berakal. Oh, iya. Jadi ketika masuk bisa dikatakan menjadi satu kata, madza, isim istifham satu kata. Demikian juga man za, tentu dipisah, tidak disambung dengan zalnya penulisan, enggak. Iya. Enggak disambung, dipisah apa tulisannya, madza dengan man za. Bisa dikatakan isim istifham. Langsung mabni. Ya. Mabniyun yang alaih. Mannya kan? Mabniyun ala sukun nih. Yang mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Karena kita katakan dianggap dia satu kata, boleh. Iya iya. Demikian juga ini man isim isfah mabniyun ala sukun. Karena akhir alif sudah. Yang ada sukun isim hanya isim mabni. Isim mu'rab tidak ada sukun. Iya iya. Iya. Isim mu'rab tidak ada sukun. Yang isim mabni ada sukun. Kenapa kok ada sukun isim mabni? Karena syabih bil harf yang sudah pernah saya jelaskan, ha? Oh. Apa? Menyerupai huruf. Iya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni disyabahin minal hurufi mudi, kata Imam Malik dalam alfiahnya. Jadi isim itu ada dua macam, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Kemudian Imam Malik, kenapa Imam Malik? Lisyabahin minal huruf mudi, lebih dekat kepada menyerupai huruf. Nah, kita tahu huruf itu ada yang mabni dan sukun kan? Ya, makanya di sini mabdal sukun. Iya. Baik. Atau i'rabnya apa? Ma, i'rab yang kedua. Ma isim istifham. Ke huruf isim istifham. Ya. Nah. Ini juga afan isim istifham. Iya. Mabdal sukun. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Mana sukunnya? Ada alif kan? Iya. Alif kan? Iya. Baik. Fi mahalli raf'in mubtada. Ini juga. Ini tergantung depannya apa. Kalau fi'il berarti mubtada. Iya kan? Iya. Kalau ma hadza, kalau madza, madza fil haqibah, berarti mubtada. Kalau man, man dza. Nah, kalau ini apa? Kalau dia isim isfham, kemudian dzanya isim isyarah, dzanya isim isyarah, berarti apa? Ini khabar muqaddam. Dzanya isim isyarah, mubtada muakhar. Iya. Bisa apa? Dza isim isyarah. Karena isim isyarah itu dza. Ha itu litanbih, tambahan. Dza kemudian masuk ha. Ha dza. Ha litanbih. Man tadi mubtada kan, Ustaz? Ya, tergantung ini, tergantung depannya. Kalau man, man, dha, kalau dipisah nanti kita lihat ya. Ya. Man, dha. Nah, ini apa? Dha is, apa? Isim, apa? Isim, isim, apa? Isim dari? Isim isyarah ya. Isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahali rafin khabar. Ya. Baik, fi mahali rafin bisa khabar, bisa khilaf nomor sini. Bisa khabar, bisa bisa dia sebagai mubtada muakhar. Baik. Kita ambil satu ya. Mubtada, ini khabar, mubtada. Ini khabar. Nah, demikian juga man dha. Man kalau dia apa? Isim istifham. Isim istifham. Fi mabni ya, mabni alih, mabni ala sukun ya, mabni ala sukun. Tapi kalau dia mabni pasti apa? Mahal irab. Iya, ya, ingat. Iya, enggak perlu seulang lagi. Fi mahali rafin apa? Mubtada. Ya. Dzanya apa? Isim isyarah khabar. Ya. Nah, ini kalau dia dipisah. Kalau apa? Dipisah. Dipisah. Ya, dipisah. Nah, biasanya di biar umumnya Pak digunakan satu kata. Madza isim istifham. Man dza isim istifham. Baik. Nah, kalau dia al-hadza isim isyarah, kalau di Arab isim isyarah alladzinya adalah na'at. Na'at. Ya. Tapi kalau man dha sebagai satu kata, berarti dia mubtada. Alladzinya adalah khabar. Jadi berbeda Arab. Iya. Berbeda Arab. Adakah perubahan makna? Tidak ada perubahan makna. Makna tidak ada perubahan. Makna tetap sama ya. Iya. Baik. Alladzi isim mausul mabni ya. Terus yashfa. Yashfa'u fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik, jayyid. Naam. Ada lagi yang jamak situ? Jamak taksir fi'il madhi fi'il mudhari. Ada lagi enggak ada ya? Enggak ada. Baik, ahsan barakallahu fik. Syukur barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Abu Ridho yang berada di Medan atas interaktifnya di kesempatan ini. Nah, kuatir selama jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Bahasa Arab di latihan pelajaran ke-28, lan telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Puan kali yang kedua. Iya, silakan Om Fikri ya. Naam. Tafadhali ya Om. Ya. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'ud thumma ya'uduna lima qalu. Baik. Yang baru garis bawahi dulu alladzina isim mausul mabni apa tanda bidaknya mabni ala fathah inilah yang umumnya ya taib kemudian kalau pemakaian itu Ustaz ada orang menyebut mabni ala fathah yang pasnya mabniun ala fathi gitu. Iya kan? Mabniun ala al-fathi boleh mabniun ala fathi atau mabniun ala fathah. Iya. Mabniun ala fathi, mabniun ala dhamm, mabniun ala dhamma. Kilahuma sahih. Baik. Terus fi'il mudhari' yudhahiruna. Iya. Mudhari' marfu, tarafaknya apa? Disubutin nun. Iya. Subutun nun. Afal khamsah. Jaid, terus nisa? Nisa jamak, jamak taksir. Jamak taksir. Ada jamak laisa lahu mufrad. Masyaallah. Ini termasuk apa? Yang jamak laisa lahu mufrad, tidak ada mufradnya. Ya, kalau gunakan mufrad ada gunakan kata imra'ah. Imra'atun, itu untuk tunggalnya. Musanna imra'atani. Kalau untuk jamaknya gunakan nisa'un. Nisa. Baik. Terus duna. Ya'uduna. Ya'uduna sama dengan yuzahiruna ya. Marfu'un. Ya. Isubutun nun. Isubutun nun. Terus qalu. Qalu fi'lun madin. Fi'il madhi. Ahsanti, barakallahu fik. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Baik. Nah, jazakallahu khairan wa pada Umu Fikri atas interaktifnya untuk yang kedua kalinya. Barakallahu fikum. Nah, silakan bagi Anda yang ingin mencoba kembali di line telepon 021-823-6543 untuk yang terakhir ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah. Naam, tafadhali ya Um. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Naam. Taib. Taib ah. Aynama ismun syartin. Ismun syart. Naam. Ismun syartin dharfiyah. Ismun syart dharfi. Dia dharaf. Dharaf lil makan. Bukan tempat. Tapi syarat ya. Dari mana tahu syaratnya? Takunu. Takunu. Itu aja. Tanda jadi syarat. Ya bisa yudrikum. Ada jawabnya yudrikum, betul. Yudrik, perhatikan jawab syaratnya majzum kan? Yudrik kumul maut. Taib, takunu. Ini fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Iya. Terus wawnya sebagai apa? Gimana Ustaz? Wawnya? Waw jamaah. Waw jamaah sebagai apa? Fa'ilun. Fa'il. Itu kana kan? Iya, fa'ilun, fa'il. Fa'il. Isim, isim kana. Isim kana. Isim kana. Mana kabarnya? Amautu. Ini takunu ini adalah termasuk fi'il tam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ada fi'il tam. Dia tidak butuh khabar, tidak butuh, hanya butuh rafa. Itu waw jamak itu sebagai fa'il. Sama ya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Aynama takunu. Di makna hadasa waqa'a. Di mana saja kamu berada. Berada. Bukan kamu menjadi. Baik. Kemudian yudrik ini fi'il mudhari' jawab syarat ya. Baik. Al-mautu ada lagi itu jamak di situ? Al-mautu. Al-mautu mufrad ya. Iya. Mufrad ya. Iya. Ada yang jamak di sini? Kuntum, kuntum. Kuntum itu kan fi'il atau isim? Kalau istilah jamak berarti dia isim. Perhatikan, kalau ditanya istilah jamak berarti dia isim, oh, bukan fi'il. Ya. Tidak ada fi'il jamak. Ya, fi'il hanya ketika dia menunjukkan jamak, dia bersama dengan dhamir, bukan dikatakan fi'il jamak. Hah? Burujin. Dari mana itu jamak? Musyayyadah. Ya, perhatikan, na'atnya pakai ta marbutah. Iya. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sepertinya tidak bisa kita tuntaskan ya latihan. Ya. Tapi latihan berikut ini mudah ya. Mudah, tinggal menyontek. Sudah ada namudzaj. Contoh. Ikutin contoh, insyaallah mudah. Ya, baik latihan tadribus salis maupun tadribur rabi itu mudah sekali insyaallah. Baik, insyaallah pekan depan kita masuk kepada al-asma ghairul munsharifah. Nah, ini penting sekali. Baik, fadhal akh, barangkali mungkin ada soal. Baik. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah, mengapa asal isim itu adalah mu'rab, Ustaz? Syukran. Iya. Betul, asal isim itu mu'rab. Karena seperti dhamir ya. Dhamir kata ganti. Kata ganti itu kata ganti dari mana? Tentu dari isim mu'rab kan? Tidak mungkin. Contoh ana, ana dari mana? Kata ganti dari mana? Dari yang bicara itu apa? Siapa namanya? Jadi kata ganti tidak akan kata ganti, tidak ada kata ganti kalau tidak ada isim zahir. Ya. Makanya itu asalnya adalah isim yang mu'rab. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, fi'il mudhari yang tetap yang itu bagaimana Ustaz? Iya. Nah, fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini juga sudah pernah dikupas tuntas ya, insyaallah. Mudah insyaallah. Fi'il yang mabni itu kalau dia bersambung dengan nun niswah. Ya. Kemudian yang kedua adalah dukhul nun taukid. Baik, nun taukid mubashir, dukhulan mubashirah, masuknya langsung. Tidak ada perantara antara fi'il dengan nun niswah. Ya, bagaimana masuk langsungnya? Masuk langsung kepada huruf akhir daripada fi'il, itu baru-baru langsung. Kalau bukan huruf akhir daripada fi'il, bukan langsung. Contoh, ya. Jadi fi'il mudhari adalah mu'rab. Mu'rab. Kemudian yang mabni manakala dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah. Taib seperti yadrusu. Ini mu'rab. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani. Kemudian apa? Tadrusna. Ha. Tadrusna. Nih, atau pakai ya, yadrusna. Kalau yadrusna, hunna. Kalau tadrusna, antunna. Nah, ini ada masuk nun niswanya. Siapa ini? Kalau ta, kalian. Kalian perempuan. Kalau ya, apa? Mereka perempuan. Kita bikinlah. Nih. Yadrusu, yadrus. Yadrusna. Nah, ini dia. Ini mabni ala sukun litisal bin nun niswah. Nah, makanya ketika amil apa saja masuk dia enggak berubah. Lam yadrusna, lan yadrusna. Yuridna an yadrusna. Enggak berubah dia. Nah, pada amil ada amil jazam, ada amil nasab dia. Ini mabni. Kenapa mabni? Dukhul nun niswah. Yang kedua, nun taukid. Yadrusu, yadrusan. Berarti yadrusan atau kisakila. Nah, ini namanya masuk secara langsung. Kenapa? Huruf akhir itu ada sin, ya kan? Sin, huruf akhir fi'il ada sin. Ini namanya fi'il mudhari masuk kepada apa nun niswa masuk pada nun taukid masuk pada fi'il mudhari mubashir. Secara langsung dia masuk. Adakah dia masuk pada tidak langsung? Ada. Nah. Ya. Contoh yadrusuna. Nah. Yadrusun. Ini kan fi'il kan sudah bersambung dengan waw dan nun. Waw sebagai apa? Fa'il, dhamir, nun sebagai alamatul i'rab. Ya kan? Masuk nun taukid. Ya. Tak ketika masuk nun taukid. Masuk nun taukid. Ya. Masuk nun taukid. Baik. Apakah dia masuk langsung? Tidak. Kenapa? Ada dua huruf di sini. Ada nun, ada wahu. Berbeda kali ini. Ini tadi yadrusu kan? Yadrusu. Masuk nun taukid. Ya lah masuk, masuk. Masuk ya, jadi berubah dia. Yadrus jadi yadrusan. Yadru, yadru, fathah dia. Mabila fathah. Apa? Yad. Afwan ya, ini buku Indonesia ya. Nah ini tadi, ini nih, ini ya. Ini asal yadrusu, masuk nun taukid, jadi yadrusan, mabni al-fatha. Nah, kali ini mabni al-sukun, nun niswa, ini nun taukid, yadrusan. Masuk secara langsung. Ini tidak langsung masuk. Ada huruf. Nah, maka bagaimana? Ini bukan mabni, dia mu'rab. Mu'rab. Nah, bagaimana jadinya? Ketika masuk, berarti apa yang terjadi? Bertemu nun. Ada tiga nun. Ini dua nun, ini satu nun. Maka dibuang. Nun al-tirab. Dibuang ini. Karena enggak mungkin nun tokit dibuang. Kalau nun tokit buang, berarti tidak ada tokit masuk. Nun ini harus mengalah, harus dibuang. Al-tirab. Tanda irabnya dibuang. Kenapa? Litawalil amsal. Kenapa? Ada bertuturut yang sama hurufnya. Litawalil tuturut al-amsal. Yang sama. Itu sama-sama nun. Ketika dibuang, apa yang terjadi? Bertemulah ini sukun, ya dusukan sukun bertemu dengan sukun. Karena tasri itu hakikatnya sukun. Bertemu sukun. Berarti ini juga harus dibuang. Ya. Kenapa enggak ini buang? Ya, kalau ini buang berarti tidak ada nuntokit. Nah, enggak ada nuntokit kembali pada asli. Nah, ini harus dibuang. Dhamir ini dibuang. Dhamir ini wajamah dibuang. Jadi apa? Yadrusun. Yadrusun. Yadrusun. Nah, ini jadinya. Nah, kalau antum ketemu kata yadrusunna dengan yadrusanna, berarti ini adalah nun taukid masuk secara langsung. Dia yadrusu asalnya. Kalau ini yadrusun, berarti asalnya yadrusuna. Ini mu'rab, bukan mabni. Ya, bukan mabni. Bagaimana i'rabnya? Kalau ini apa? Yadrusanna fi'lun mudari'un mabniun alal fathi litisali binuni taukid itisal al-mubashirah. Nah, litisali nun taukid itisal al-mubashirah, bersambung secara langsung. Kalau ini bagaimana? Ini yadrusanna fi'lun mudari'un marfu wa alamat raf'ihi subutun nun al-mahzufa. Subutun nun al-mahzufa litawali amsal. Dibuang kena berturut. Nah. Kemudian wal fa'il wal jama'ah. Al fa'il wal jama'ah al mahdhufa lil tika'u sakinin. Bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Wal jama'ah dengan nun taukid. Ini juga sudah pernah disinggung ya. Iya. Taib. Nah, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir di kesempatan ini mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Taib, itulah pelajaran kita. Yang penting adalah memurajaah. Saya sering sampaikan memurajaah materi-materi yang sudah kita pelajari. Kalau tidak murajaah, maka akan terasa berat ya. Tapi sebetulnya tidak berat. Ya. Mudah-mudahan apa yang sampai ini bisa dipahami sebaiknya. Allah SWT membukakan kemampuan kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.